Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, sudah sering kita sampaikan dan selalu diulang. Kenapa selalu diulang? Sekali lagi, karena kita cepat lupa, mudah melewatkan hal-hal yang penting. Sudah sering kita sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Betul-betul sayang dan sungguh mengasihi umatnya. Lebih dari kita menyayangi diri sendiri. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hidup beliau sejak pertama kali diangkat menjadi nabi dan rasul sampai meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, sampai detik-detik terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau selalu menerangkan yang baik, menjelaskan berbagai macam bentuk ibadah dan ketaatan, semua yang bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu. Itu terus disampaikan oleh Nabi. Semua keburukan terus diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meninggalkan dan tidak melakukannya. Di antara hadis yang semakin membuktikan serta menambah keyakinan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dalamnya cinta kepada umat Islam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i serta yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabatnya adalah Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Seorang muslim, seorang mukmin pasti bisa merasakan pada tiap-tiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa cinta dan kasihnya beliau kepada umat Islam. Bacalah setiap hadis sahih. Renungkanlah setiap riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanan dan keislaman pasti bisa menangkap isyarat kuat pesan yang tersirat dari sabda-sabda tersebut bahwa Rasulullah betul-betul mencintai kita, mencintai umat Islam. Nah, hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i ini juga bukti. Abdullah bin Mas'ud bercerita, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala hadza sabilullah. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah kami dikumpulkan oleh Nabi sejumlah sahabat, diminta berkumpul mendekat. Kemudian di atas tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus. Ya. Di atas tanah buat garis lurus. Lurus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza sabilullah." Yang lurus ini adalah jalan Allah. Jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Jalan yang diridhai Allah. Lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Setelah membuat garis yang lurus tadi, lalu menerangkan ini jalannya Allah, Nabi melanjutkan dengan membuat garis di samping kanan dan kiri cabang. Ini garis lurus jalannya Allah Subhanahu. Setelah itu kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, hadhihi subul. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, apa arti garis kanan dan kiri yang menyimpang tadi? Kata Nabi, ini semua adalah jalan-jalan yang tidak beraturan. Pada tiap jalan ada syaitan yang mengajak dan menyeru orang agar mengikuti jalan tersebut. Thumma tala qaulallahi azza wa jal. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membacakan ayat Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan kanan kiri yang ada di sampingnya. Fatafarraqu bikum an sabili. Kemudian kalian akan berpecah belah, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, inilah salah satu bukti cinta dan kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Naam. Bahwa radio. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadis yang baru saja kita dengarkan tadi sekali lagi adalah bukti cinta kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Beliau mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan jalan hidup. Sehingga jangan sampai salah pilih. Jadi kehidupan di dunia ini akan kita akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan jalan. Allah menyatakan fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus tadi. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jangan sampai salah jalan. Sabilullah, jalannya Allah Subhanahu itu sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya. Nah, tidak ada satupun yang kurang karena sempurna. Tidak ada satupun yang terlewatkan sebab lengkap. Dalam beberapa riwayat disebutkan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Nabi mengatakan aku tinggalkan kalian dalam keadaan telah tegak hujjah, itu terang bercahaya. Sudah jelas lailuha kana hariha, malam sampai seperti siang. Kenapa? Karena begitu jelas dan terangnya ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja bisa mengaku benar. Siapa saja boleh mengatakan ini yang lurus. Tetapi semua harus melalui sebuah pembuktian, sebuah uji kebenaran. Karena undang-undang dan aturannya lengkap. Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Semua orang merasa dia ingin mengamalkan Al-Quran. Banyak orang memiliki semangat untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sering juga orang terlupakan dengan poin yang ketiga, dengan cara siapa dan dengan pemahaman siapa dia memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sudah dibukukan dengan sistem periwayatan dan sanad lengkap. Ini yang harus selalu diingat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang telah diriwayatkan al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jalan Allah itu lurus satu. Kemudian banyak jalan yang nampaknya bagus, kelihatannya indah, zahirnya lurus. Kenapa? Ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaih. Tiap-tiap cabang jalan tadi ada syaitan yang mengajak, menyuruh. Ini yang paling bagus, ini yang paling baik. Kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan. Kebatilan yang berusaha dihiasi dengan al-haq. Sehingga banyak orang tertipu. Covernya bagus, wallpapernya bagus, padahal ternyata itu jalan kesesatan. Nah, dia merasa sudah berbuat baik, dia meyakini itu sebagai ibadah, padahal bukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Katakanlah ya Muhammad, maukah kalian aku berikan kabar tentang orang-orang yang paling merugi? Orang yang paling merugi itu adalah mereka yang tersesat jalannya, bukannya menempuh jalan lurus, malah mengambil jalan bercabang tadi. Dia tersesat. Tetapi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi dengan keyakinan, dengan persepsi, inilah yang terbaik, ini yang paling bagus. Masya Allah, rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Khasirat dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baru-baru ini, mungkin masih dalam hitungan hari, karena terlalu dekat jaraknya dengan kita, umat Islam di Indonesia secara khusus dan kaum muslimin di dunia secara umum, bagaimanapun juga akhirnya dibuat terkejut dengan sebuah kejadian di ibu kota Jakarta. Peledakan bom disertai dengan penembakan yang berakibat jatuhnya korban. Ada yang meninggal dunia, ada yang luka ringan, ada yang luka berat, ada yang shock, ada yang trauma, ada yang ketakutan. Sehingga korban tidak hanya dihitung dari berapakah orang yang dibawa dan dilarikan ke rumah sakit. Bahkan orang yang mengalami trauma atau shock itu lebih parah dibandingkan yang cuma terkena luka ringan tetapi dia bermental tegar. Nah, orang yang sudah terkena shock, mentalnya jatuh, mungkin sampai berbulan-bulan dia tidak berani keluar dari rumah. Ya. Dikejar-kejar oleh mimpi buruk, rasa takut dan seterusnya. Ya. Lebih dari itu kemudian memunculkan Islamophobia. Takut dengan syariat Islam. Ya. Melihat wanita berhijab menggunakan pakaian berwarna gelap, bercadar lagi. Sang ibu sudah menyatakan anaknya, cepat masuk, hati-hati, masuk. Jangan sampai kelihatan. Masuk ke rumah makan restoran, sudah pesan nomor urut meja, sudah duduk manis sekeluarga. Tidak berapa lama kemudian datang orang berjenggot dua, juga pesan makanan di sampingnya. Hati-hati, pindah aja. Cari nomor urut meja yang lain. Nah, ekses akibat dari peristiwa-peristiwa yang tidak diridhoi secara syariat Islam. Walaupun mereka mengatakan itu adalah jihad, ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh bahwa jalan yang menyimpang dari jalan lurus dalam bentuk gambar atau garis lurus yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu bukan langsung menampilkan sesuatu yang jahat, buruk, jelek, bukan, tapi diperindah, zayyanu zakhrafu, dibuat indah seakan-akan ini benar, seakan-akan ini ibadah, seakan-akan ini jihad fisabilillah. Nah, kalau dia melakukan ini akan surga, mendapatkan bidadari karena dia adalah sang pengantin. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka sudah benar jalannya atau justru tersesat? Jelas jawabannya, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Keliru di dalam memahami Islam. Salah di dalam memaknai jihad fi sabilillah. Nah, keliru di dalam memaknai jihad fi sabilillah. Mereka para pelaku yang kemudian akhirnya tewas di tempat, dilumpuhkan petugas, ada yang karena akibat ledakan yang dari alat ledak yang dia bawa sendiri. Mereka meyakini itu sebagai ibadah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini itulah jihad fi sabilillah. Pertanyaannya, seperti itukah jihad fi sabilillah? Seperti itukah jihad fi sabilillah? Jihad itu harus jelas siapa yang menjadi objek musuh. Bukan serampangan, bukan ngawur, bukan sembarangan. Nah. Kemudian jihad itu apakah langsung langkah membunuh dan menyerang? Kemudian jihad yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai syariat yang agung ini, apakah tidak diajarkan juga adab-adabnya, aturan-aturannya? Kemudian siapa yang berhak untuk menyuarakan jihad fisabilillah, dalam arti melakukan aksi fisik? Apakah setiap orang berhak? Setiap orang kemudian merasa boleh untuk menyuarakan jihad, menyatakan jihad fisabilillah? Harus terjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sebagai contoh sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui pernyataan dan penjelasan dari para ulama'nya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, belum lagi ulama' dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menyatakan kepada kita, wal jihadu madhin ma'a waliyil amri barran aw fajiran. Nah, referensi yang paling dekat adalah kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah rahimahullah. Ulama kita mengingatkan bahwa berjihad itu hukumnya tetap berlaku di bawah komando dan perintah penguasa. Baik penguasa itu baik, bagus, atau penguasa itu zalim. Nah, sehingga berjihad fisabilillah, barulah dikatakan sah apabila ada perintah, ada izin dari penguasa. Jadi bukan masing-masing orang, masing-masing kelompok mengibarkan bendera jihad. Ini jihad. Yang sana juga, kami juga jihad. Sana, kita juga jihad. Lihat, syarat yang pertama saja tidak terpenuhi oleh mereka. Nah. Dan penguasa kita di negeri ini adalah pemerintah Indonesia. Pemerintah yang sah, pemerintah yang muslim. Negara kita adalah negara muslimin. Nah, itu yang kemudian tidak mereka pikirkan sebelumnya. Kenapa? Karena ada emosi, tetapi tidak dibimbing oleh ilmu syar'i. Ada semangat, tetapi semangat yang dibangun di atas kejahilan. Pondasinya bukan Al-Quran dan Sunnah. Pondasinya adalah ikut-ikutan dan perasaan. Nah, ini baru satu sisi, sudah bisa kita menilai apa yang dilakukan oleh para penteror dalam kejadian bom Tamrin atau bom Sarinah, biasa disebut seperti itu, bahwa yang mereka lakukan itu bukan ibadah, bukan jihad fisabilillah. Kenapa? Baru dari satu tinjauan saja yang mereka lakukan itu salah. Karena mestinya jihad fisabilillah itu dikoordinir berdasarkan instruksi atas persetujuan dan izin dari penguasa. Fatalnya, mereka tidak lagi mengakui pemerintah Indonesia sebagai penguasa yang sah. Nah, ini pemahaman takfir, pemahaman yang atau ideologi yang mengkafirkan selain kelompoknya sendiri. Nah, alhamdulillah, kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, dan semoga Allah jaga selalu taufik serta hidayah itu. Kita tidak memiliki pemahaman dan ideologi yang demikian. Kita tidak berpemahaman dan berakidah bahwa yang tidak sama dengan kita kafir. Alhamdulillah, tidak seperti itu. Nah, tinjauan yang kedua misalkan, siapa yang menjadi korban dalam peristiwa bom Tamrin atau bom Sarinah? Yang menjadi korban adalah sebagiannya kaum muslimin. Padahal jihad fisabilillah ditujukan kepada siapa dan untuk siapa? Kepada orang-orang kafir. Apakah orang semua orang kafir dijadikan objek jihad? Jawabannya juga tidak. Yang dijadikan objek jihad adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang secara terus terang memerangi umat Islam. Para ulama membagi, mengklasifikasi orang-orang kafir dengan mengintisarikan hal itu dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kafir yang diperangi, ada kafir yang tidak boleh diperangi. Kafir yang boleh diperangi adalah mereka yang statusnya harbi. Orang-orang kafir yang terang-terangan mengibarkan bendera perang, menyerang daerah kaum muslimin. Ini kafir harbi namanya. Tetapi ada orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi. Misalkan kafir zimmi. Orang-orang kafir yang tinggal menetapnya di daerah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, tetapi mereka membayar semacam upeti, jizyah namanya, dengan ukuran dan kadar yang telah ditentukan. Ini tidak boleh diperangi. Ada kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan negeri Islam. Ini juga tidak boleh dibunuh. Ada kafir musta'man. Orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh penguasa. Ada orang kafir masuk ke Indonesia, pemerintah dalam hal ini aparat keamanan, pihak imigrasi dan yang lainnya sudah memberikan jaminan keamanan, perlindungan, akan ditunaikan hak-haknya selama tinggal dan menetap di Indonesia. Ini juga tidak boleh untuk kemudian diperangi. Nah, tidak boleh diperangi. Nah, jadi bukan asal orang kafir dibunuh. Maka kelirulah mereka, para pelaku teror itu, yang cuma membaca firman Allah Azza wa Jal, tetapi tidak mengembalikan cara memahaminya kepada para ulama. Nah, waqtulul musyrikina haitsu thaqiftumuhum, haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik bunuhlah orang-orang kafir, waqatiluhum, perangi mereka dimanapun kalian temui mereka. Ayat-ayat seperti ini memang ada di dalam Al-Quran, ayat yang memerintahkan kita memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dimanapun mereka berada. Tetapi pertanyaannya, orang kafir jenis apa? Apakah semua orang kafir yang boleh diperangi kapanpun dan dimanapun? Tadi sudah terjawab, tidak. Karena para ulama sudah mengklasifikasi, mengkelompokkan. Orang kafir ada yang boleh diperangi, ada yang tidak. Dan tiap-tiap klasifikasi ini ada dasar hukumnya dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya ketika berdakwah di Mekah, apakah kemudian mereka membunuh orang musyrik dimanapun mereka berada? Padahal tiap hari ketemu orang musyrik. Orang musyrik ini jelas-jelas menunjukkan kebencian dan permusuhan. Bahkan sebagian musyrikin telah membunuh para sahabat. Apa pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam perintahkan sahabatnya untuk melawan, untuk membunuh, untuk menculik, untuk menganiaya, untuk membunuh secara tiba-tiba, untuk melakukan aksi teror? Tidak. Kalau masalah berani, lebih berani sahabat dibandingkan mereka. Kalau alasannya adalah ghirah, kecemburuan terhadap Islam, para sahabat lebih dalam lagi dan lebih tinggi kecemburuan mereka terhadap Islam. Unsur-unsur kemenangan ada, tetapi bukan seperti itu Islam mengajarkan. Ada tahapan-tahapannya. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, di Madinah masih ada musyrikin, di Madinah masih ada orang Yahudi. Apa kemudian kegiatan dan aktivitas Nabi alaihi salatu wasallam membunuh, membunuh, membunuh, membunuh, membunuh? Tidak. Padahal orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah ribuan jumlahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan sahabat untuk membunuh mereka. Adapun kemudian satu persatu suku-suku Yahudi itu kemudian diusir, bahkan ada satu suku semuanya dibunuh, lelaki mereka yang sudah berusia balig dan siap berperang, itu karena sebuah sebab. Bani Quraidah, misalkan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, mereka berkhianat, melanggar perjanjian damai yang telah dibuat sebelumnya dengan umat Islam. Padahal waktu itu para sahabat sedang fokus menghadapi serbuan atau ancaman dari pasukan Al-Ahzab, pasukan koalisi gabungan di luar kota Madinah, pinggiran kota Madinah. Lah, orang-orang Yahudi di tengah kota mengatakan, berkhianat, kami melepaskan kesepakatan dengan Muhammad. Setelah orang-orang Ahzab, pasukan koalisi itu kemudian pulang membawa kerugian, Nabi Muhammad SAW perintahkan sahabat untuk mengepung benteng Bani Quraidah. Kemudian akhirnya mereka siap menerima keputusan apapun yang diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Sa'ad bin Mu'adz dulunya sebelum Nabi Muhammad datang adalah halifuhum, sekutu mereka. Harapannya Sa'ad bin Mu'adz akan memberikan hukuman yang ringan. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz tidak. Yang laki-laki usia balig dibunuh dan dipenggal kepalanya. Laki-laki dan perempuan ditawan, dijadikan budak. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Musuh menyerang dari pinggir kota, jumlahnya berkali-kali lipat. Orang Yahudi yang sebelumnya sudah sepakat damai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok tiba-tiba membatalkan kedamaian? Mereka berkhianat, siap menyerang dari belakang, menggunting di dalam lipatan. Duri di dalam daging. Jadi wajar. Bahkan Nabi Muhammad SAW memuji keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh keputusanmu sesuai dengan keputusan Allah di atas langit yang ketujuh. Akhirnya satu persatu, perkelompok-perkelompok dibawa keluar dari benteng Bani Quraidah. Dibuatkan lubang besar di dekat pasar mereka. Dibunuh satu persatu. Nah, itu kan karena sebab mereka berkhianat. Orang-orang Bani Nadir diusir. Orang-orang Yahudi juga. Kenapa? Karena mereka berkhianat, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan beberapa sahabat datang ke perkampungan mereka, perkampungan orang Yahudi, datang. Tidak membawa alat perang, tidak membawa pedang, datang baik-baik. Hanya untuk menunaikan diat. Nah, ganti rugi karena ada orang Yahudi yang terbunuh. Nabi Muhammad merasa aman, sahabat-sahabat pun seperti itu yang menyertai. Ternyata orang-orang Yahudi dari Bani Nadhir malah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianatan. Kemudian mereka diusir dari kampungnya. Nah, diusir dari kampungnya. Tetapi tanpa sebab-sebab itu, apakah Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan sahabatnya, dimanapun kalian ketemu orang Yahudi, bunuh? Apakah seperti itu praktek dari ayat yang Allah turunkan? Ternyata tidak. Nah, kembali kepada klasifikasi pengelompokan orang-orang kafir tadi. Nah, sekalipun orang itu adalah kafir harbi, walaupun orang kafir itu adalah orang yang berhak diperangi, tetap saja Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan adab-adabnya. Pada saat benteng Khaybar, orang-orang Yahudi juga di perkampungan Khaybar dikepung. Nah, akhirnya selalu gagal. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok pagi akan aku serahkan tampuk kepemimpinan bendera perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dia pun dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Ternyata yang dimaksud Nabi adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, diberi komando wewenang untuk memimpin pasukan Islam menaklukkan benteng Khaybar. Nah, sebelum berangkat ala rislik, wahai Ali, sebentar, pelan-pelan dulu. Faltakun awal ma tad'uhum ilaih an yashhadu an la ilaha illallah. Ini yang dihadapi jelas orang kafir harbi, orang-orang kafir yang berhak diperangi, jelas objeknya. Tetapi masya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih juga memberikan kesempatan. Ali, pelan-pelan, yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka, ajaklah masuk Islam, bukan langsung perang. Ajak dulu masuk Islam dengan cara yang baik, padahal hari-hari sebelumnya sudah perang loh. Kejadian ini sesudah beberapa hari sebelumnya perang, tapi gagal benteng Khaybar untuk dijatuhkan dan dikuasai umat Islam. Walaupun seperti itu, ternyata Nabi tetap memberikan kesempatan. Yang pertama, ajak masuk Islam. Nah, kalau mereka tidak mau masuk Islam, ajak mereka untuk membayar jizyah. Kalau tidak mau, baru perangi. Jadi bukan langsung opsi pertama, perang, bunuh, habisi, hancurkan target. Bukan itu. Nah, bukan seperti itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Muslim, di dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali melepas pasukan perang selalu berpesan, ughzu bismillah, berangkatlah berperang dengan menyebut nama Allah. Kemudian ada beberapa poin yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam, wala tumathilu, jangan mencacah, jangan menyiksa jasad musuhmu. Wala taqtulu walidan, jangan bunuh orang tua yang sudah tua renta. Karena berjihad di dalam Islam itu dilarang untuk membunuh orang tua, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh pendeta yang tekun apa namanya beraktivitas di dalam gereja, tidak terkait dengan urusan perang, cuma gereja terus tidak boleh dibunuh. Nah, tidak boleh mencacah, tidak boleh mencacat. Nah, itu aturan jihad di dalam Islam. Nah, aturan jihad di dalam Islam. Lihat sekarang kejadian bom di Sarinah. Demikian juga kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya. Dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi. Karena ini masalahnya ideologi. Nah, ya siapapun berharap kejadian itu tidak akan berulang. Siapapun berharap. Tetapi karena ini adalah ideologi, tidak menutup kemungkinan terjadi lagi. Maka kita yang umat Islam, yang dituntut untuk membentengi kaum muslimin, demikian juga kita mendoakan aparat keamanan untuk selalu siap, tanggap, cepat, waspada. Nah, sehingga sebelum para pelaku melakukan aksi, tertangkap terlebih dahulu. Itu harapan kita, doa kita. Agar aparat keamanan mendapatkan kesabaran, keikhlasan di dalam melaksanakan tugas, memberikan kenyamanan untuk umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Nah, sekarang bom Tamrin, dari beberapa tinjauan ringkas tadi, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa mereka salah jalan. Nah, mereka melakukan itu apa atas dasar bendera dari penguasa pemerintah? Tidak. Nah, objeknya sekarang, apakah betul-betul kafir harbi? Tidak, ternyata sebagiannya kaum muslimin. Yang menjadi korban sebagiannya kaum muslimin. Nah, sebagiannya perempuan. Padahal Islam melarang. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam satu pertempuran selesai, beliau melihat ada jasad seorang wanita ikut terbunuh dalam perang. Ghadib, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam murka, marah. Melihat ada jasad perempuan ikut terbunuh, marah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena beliau melarang membunuh perempuan, membunuh anak-anak. Karena jihad itu bukan urusan bunuh-membunuh, bukan urusan menghilangkan nyawa, bukan urusan mengalirkan darah, bukan. Jihad itu tujuannya mulia. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Agar agama Allah itu tegak. Nah, urusannya bukan cuma kalah menang menguasai, bukan. Tetapi demi menyebarkan ajaran Islam. Dan perang atau jihad di dalam Islam bukan langkah pertama. Lihat dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi, musuh yang jelas-jelas sudah perang beberapa kali sebelumnya masih diberi kesempatan ajak masuk Islam dulu. Nah, ajak masuk Islam dulu. Berapa banyak musuh-musuh Islam yang akhirnya masuk Islam disebabkan jihad fisabilillah? Saya ulangi kembali, sudah berapa banyak musuh-musuh Islam akhirnya masuk Islam melalui jihad fisabilillah? Kenapa? Melihat akhlak kaum muslimin. Kaum muslimin yang terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in. Nah, beberapa panglima Romawi masuk Islam. Kenapa? Sebab jihad fisabilillah. Nah, dengan sebab jihad fisabilillah. Nah, banyak yang masuk Islam melalui jalur perang. Kenapa? Karena yang diajarkan bukan kekerasannya, tapi rahmah dan kasih sayangnya. Perang adalah jalan terakhir. Nah, pada saat Baitul Maqdis, kota suci Yerusalem, dikepung oleh pasukan Islam selama sekian waktu, setelah beberapa kota sebelum Yerusalem itu berhasil ditaklukkan oleh umat Islam Romawi, ya, Yerusalem itu masuk dalam kekuasaan kerajaan Romawi. 1, 2, 3, 4 pasukan Romawi kemudian pindah-pindah, mundur, termasuk Yerusalem, kota yang kokoh. Di sana ada Masjidil Aqsa, bentengnya tinggi, tebal. Pikir mereka, orang Islam yang mengepung ini tidak akan kuat, karena tepat pada musim dingin. Anda bisa membayangkan semua bahwa musim dingin di daerah Syam, terkhusus di Palestina saat itu, dingin berbentuk salju, sangat dingin, ekstrim. Sehingga orang yang tidak terbiasa pasti akan merasa tersiksa. Mereka berpikir sahabat dan pasukan Islam yang sedang mengepung ini, gak akan kuat, orang-orang Arab kok dalam posisi dingin salju seperti ini. Ternyata subhanallah, sabaru, mereka sabar dan luar biasa sabarnya, mampu bertahan. Nah, sampai pada akhirnya mereka sepakat, sudahlah kita menyerah saja. Akhirnya komunikasi dibangun antara pemegang kebijakan di kota Yerusalem dari unsur kerajaan Romawi, dalam hal ini prajurit-prajurit mereka, dengan unsur keuskupan, orang-orang Nasrani waktu itu. Kemudian mereka sepakat untuk mengirim surat ditujukan kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kirim surat itu. Isinya, mereka siap menyerah dan menyerahkan kota suci Yerusalem hanya dengan satu syarat, yang menerima kunci gerbang sebagai tanda penyerahan haruslah Umar bin Khattab sendiri, tidak diwakilkan orang lain. Surat itu akhirnya akan dibawa melalui utusan. sampai di kota Madinah, utusan dari Yerusalem, dari kalangan Nasrani ini, kan diantar ya, diiringi oleh pasukan Muslim sampai di kota Madinah, dibawa ke rumah dan kediaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kaget, tercengang, terkejut. Loh, mana rumahnya raja kalian? Mereka sebutnya sebagai raja. Rumah raja kalian mana? Ini rumah raja. Rumahnya biasa. Gak ada beda dengan rumah kanan kiri, samping kanan, samping depan belakangnya. Sama. Nah, kalau sekarang kan jangankan raja, kan itu Pak RT aja sudah ketok, joglo bagus, ada perkututnya. Belum lagi nanti RW, Pak Lurah, Pak Dukuh, udah ketok. Wah, ini mesti rumahnya pejabat ini. Orang nggak tahu pun ini rumahnya pejabat ini. Rumahnya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, itu nggak ada bedanya. Orang kalau nggak tahu tentang kota Madinah, pasti akan menganggap rumahnya Umar itu rumah penduduk biasa. Satu poin. Ini rumahnya Umar. Iya, rumahnya Umar, Amirul Mukminin. Yang dibayangkan kediaman seorang Umar bin Khattab itu seperti kediaman istananya Heraklius, Raja Romawi atau Raja Persia. Ternyata enggak. Ini. Ternyata Umar bin Khattab waktu itu tidak ada. Kalau tidak ada di rumah, jelas di masjid. Amirul Mukminin, Pak. Ini orang yang paling tertinggi kedudukannya. Nah, mempunyai sekian ratus ribu prajurit. Nah, kekuasaannya sampai ke sana kemari, separuh dunia lebih waktu itu. Ke masjid, Umar bin Khattab sedang istirahat sendiri, tidak ada pengawal, tidak ada ajudan, sendiri. Subhanallah. Dibawa Umar, ini Umar, ini Umar, Umar ini, Umar, iya ini Umar. Aduh, nggak ada pengawal, nggak ada. Aman, tentrem, sentosa. Kertora Harjo kemari Pahlaw Jinawi. Ini Umar, iya ini Umar. Insyaallah. Kan gitu. Masuk Islam orang itu. Utusan itu akhirnya masuk Islam. Ini kan apa? Untuk artinya jihad perang itu bukan urusan bunuh-membunuh. Urusannya bukan membunuh-membunuh aja, tapi untuk mendakwahkan Islam, menyebarluaskan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu jihad yang dilalui dan dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Semua perang yang terjadi di zaman Rasulullah, semasa beliau hidup, itu semua adalah reaksi. Nah, karena umat Islam diganggu, umat Islam disakiti, umat Islam dirugikan, umat Islam bertahan, itu kan jihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian setelah membaca surat itu, beliau musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain, gimana berangkat enggak berangkat? Berangkat. Kan ya. Sampai kemudian ke sana, ke Baitul Maqdis. Nah, dengan apa namanya? Itu yang membuat utusan semakin tercengang lagi. Umar bin Khattab persiapan kendaraan sendiri, persiapan bekal makanan minuman sendiri. Enggak ada ajudan, enggak ada pelayan bilang, "Eh, ke?" Kan itu. Mobilnya dicuci yo. Kan itu. Mobilnya panas ke ya mobilnya. Gak ada istilah buka pintu, monggo, sambil bungkuk tunduk. Umar bin Khattab tidak seperti itu. Tawadhu'nya luar biasa. Kendaraan, tunggangannya dikeluarkan sendiri, dibersihkan sendiri. Ambil kirbah, kantong kulit yang diisi air, kemudian kantong kurma, diangkat sendiri, diletakkan di atas pelana kendaraannya, sendiri. Utusannya tambah keling-keling. Wah, gini toh rojonya umat Islam itu. Kan itu masih Islam akhirnya. Utusan tadi masih Islam. Insyaallah. Berangkat sederhana. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tujuan berjihad itu untuk menunjukkan kepada kaum kafir bahwa kita ini adalah orang-orang yang berakhlak, beradab, lemah lembut, sopan santun, penuh kasih sayang. Seperti itu. Nah. Ringkas cerita ya, enggak usah panjang-panjang. Ringkas cerita. Kan itu. Para pimpinan pejabat tinggi kota Yerusalem itu dari atas benteng yang tinggi itu melihat-lihat. Nunggu terus kapan Umar datang, kapan Umar datang, kapan Umar datang. Kapan Umar datang ini? Nah, ternyata dari kejauhan kelihatan. Ada dua orang terus diiringi banyak orang. satu naik kendaraan, yang satu jalan kaki pegang tali kekang kendaraannya, unta atau apa saya lupa. Kata pimpinan Nasrani tertinggi, pendeta yang paling pinter, bilang ke kanan kirinya, kalau memang benar Umar, itu yang narik tali kekang Umar, yang di atasnya itu malah pelayannya itu. Apa iya? Elah ra percaya kowe. Dekat bener, Pak. Ternyata Umar bin Khattab yang pegang tali kekangnya. Itu bahasa kita pembantu nih. Pelayannya itu yang naik di atas ini. Enak banget kan itu. Jadi sopirnya yang di kiri kan gitu ya. Rajanya yang nyupir. Nah, kalau bahasa kita seperti itu. Ini pendeta Nasrani, kenapa? Karena ternyata di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa spesifikasinya Umar bin Khattab itu juga sudah diterangkan dalam Taurat dan Injil. Mereka juga sudah bisa membaca, orang yang pintar dari kalangan mereka, bahwa yang mengusir orang-orang Yahudi ya Umar bin Khattab. Kan itu sudah jelas, itu kalau betul Umar bin Khattab itu yang jalan sambil gini. Insyaallah. Kan itu. Akhirnya penyerahan kunci gerbang sebagai tanda mereka menyerah dilakukan. Nah, tidak berapa lama kemudian ada orang Nasrani datang mengeluh kepada Umar bin Khattab. "Wah, Umar Amirul Mukminin, itu kebun anggurku habis itu. Kenapa? Dimakan sama prajurit-prajuritmu itu." Oh iya. Dicek sama Umar bin Khattab. Kan itu. Dalam perjalanan itu ternyata Umar bin Khattab bertemu dengan sahabat Abu Hurairah yang juga membawa sekeranjang anggur. Kata Umar bin Khattab, "Wa anta aidan ya Abu Hurairah." "Loh, kowe juga toh?" "Kan kamu juga ngambil Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Wahai Umar bin Khattab, kami kelaparan, kehabisan bekal." Bayangkan berbulan-bulan ngepung dalam posisi musim dingin, puncak dingin. Habis bekal. Kami berpikir harta yang lebih pantas diambil ya harta milik musuh kami. Akhirnya Umar tidak bisa menyalahkan prajuritnya juga. Kan itu. Apa yang dilakukan Umar? Umar perintahkan agar kerugian yang dialami si Nasrani karena anggur-anggurnya diambil prajurit Islam dihitung, dibayar lunas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata orang Nasrani itu kemudian apa, melihat akhlak seperti itu, masuk Islam. Jadi bukan urusan perang, bom, bunuh, tembak. Nah, bukan dengan bangga, dengan tenang ambil tembak, dar, wah kayak film itu, dar. Ini bukan urusan itu, Pak. Islam tidak seperti itu. Maka sangat-sangat salah, dan itu salah jalan kalau menganggap apa bom dan penembakan di Sarinah itu sebagai bagian jihad fisabilillah. Itu salah, pelakunya salah, yang mendukung salah, nah yang pro dan simpati salah, yang mendoakan biar mereka syahid juga salah. Kenapa? Jalannya sudah keliru. Tidak seperti itu Islam mengajarkan jihad fisabilillah. Akhirnya jihad yang maknanya indah, jihad yang maknanya mulia, akhirnya kan ternoda, dikotori oleh tangan-tangan mereka ini. Mereka ingin membela Islam, tetapi secara tidak langsung telah menghancurkan nama baik umat Islam. Fala haula wala quwata illa billah. Yang rugi siapa? Umat Islam sendiri. Termasuk sebagian dari panjenengan. Dikira teroris, kan itu. Dikiranya sama, kan itu. Kalau sudah lihat pakai jubah, pakai jenggot seperti saya begini, wah itu sama teroris itu. Padahal para pelaku teror, enggak ada yang pakai jubah, Pak. Enggak ada yang pakai jubah dari zamannya Imam Samudro sampai yang kemarin di bom Tamrin itu. Enggak ada pelakunya pakai jubah, pakai surban, terus pakai jenggot begini. Menyamar. Pakai celana jeans, jenggotnya dicukur, pakai topi gini, pakai rompi, kacamata hitam. Menyamar. Yang dalam pelarian kabur dan lari. Katanya takutnya hanya pada Allah, ternyata takut juga sama polisi. Kan itu juga menyamar, kan itu bohong, gonta-ganti kartu identitas dan yang lainnya, kan itu. Adapun kita, alhamdulillah, opo ono wajah-wajah teroris kayak gini nih, kan itu wajahnya teduh, ini kan masya Allah ini teduh, kemudian nampak ceria, bahagia, nggak terlihat takut, ketakutan, enggak, alhamdulillah bersabar. Kalau misalkan ada di antara kita menjadi korban suudzon, korban media, istri-istri kita juga seperti itu, korban media, orang akhirnya salah sangka, pakai cadar teroris, pakai jubah teroris, astagfirullahaladzim. itu akibat ekses buruk dari apa? Perbuatan mereka yang dikatakan jihad padahal bukan jihad fi sabilillah. Mereka meyakininya sebagai jihad. Kenapa? Nabi sudah mengatakan ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Tiap-tiap pintu menuju jalan sesat tadi ada syaitan yang tugasnya ngajak, nyeru, kemudian dibuat-buat indah. Kan gitu. Sebelum mereka melakukan aksi itu, sebelumnya itu dibacakan apa? Ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan surga. Dibacakan dan diterangkan tentang bidadari surga itu seperti apa. Dibuat rindu, pengen kan punya istri bidadari begini begini begini begini nih, kan itu, pengen kan? Akhirnya mereka melakukan aksi itu dengan bangga, di video, untuk kemudian didokumentasi sebagai alat untuk laporan ke pimpinan-pimpinan mereka bahwa kami di Indonesia sudah mampu berbuat, tolong kirim bantuannya, terutama dana, kan itu. Itu kan caranya mereka. Maka sekali lagi kita sebagai umat Islam sangat tidak setuju, mengutuk para pelaku teror dan yang mendukung mereka. Terkhusus yang paling dekat dengan kita adalah peristiwa bom Tamrin di Jakarta. Tanggal berapa Pak kejadiannya? Masih ingat gak? Lali. Tanggal berapa itu Mas? 13? Hah? 14? 14 hari Kamis itu kan ya? Hari Kamis. Itu bukan jihad fisabilillah. Bukan jihad fisabilillah. Mereka salah dan orang-orang yang mengira kita sama dengan mereka juga salah. Maafkan saja. Yang dimaafkan yang salah. Paham kalau mereka ya buat apa minta maaf sama mereka para pelaku teror itu? Kan itu. Maka kita mendukung penuh semua upaya dan program pemerintah untuk apa membendung, mengatasi ya tindakan-tindakan preventif dari apa namanya aksi-aksi terorisme. Tetapi tolong, berhati-hati, cermat, bijak. Jangan kemudian apa itu namanya menjadi pisau bermata dua. Karena yang menggunakan pakaian Islami belum tentu teroris. Karena yang menggunakan pakaian biasa belum tentu juga baik. Kan itu. Intinya kembali kepada praktek keseharian kita. Sesuaikah dengan Al-Qur'an? Berdasarkah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Didukungkah dengan pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini? Maka kita tidak boleh salah jalan. Tidak boleh keliru. Keliru di dalam memahami jihad dan keliru di dalam mengidentifikasi para pelaku teror, para pelaku teror dan pendukungnya. Jangan sampai salah sana, salah sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentang salah jalan tadi hanyalah satu contoh dari sekian banyak kesalahan-kesalahan jalan. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri membuat garis kanan dan kiri itu banyak. Bergaris-garis, kanan, kiri. Adapun yang lurus hanya satu. Jalan yang benar itu hanya satu. Yang berhak menentukan benar itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi untuk menentukan benar salah bukan kita. Tapi timbang dengan Al-Quran, timbang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Timbang dengan seperti apakah kita memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan umat Islam selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik maupun secara keyakinan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada umat Islam agar bersemangat mencari jalan terang, jalan kebenaran sehingga tidak salah jalan. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Oh, pertanyaan. Tolong nasihati seorang suami, orangnya kasar, suka pukul istri, suka pukul istri dan anak, serta pelit nafkahnya. Masya Allah, hampir semua keburukan ada pada dia. Di satu sisi ya, beruntunglah karena istrinya masih sabar. Mudah-mudahan anaknya pun seperti itu. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang baik, lebih-lebih kepada keluarga, terutama istri, anak dan orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian," artinya orang yang terbaik dari kalian, adalah orang yang paling terbaik cara berinteraksinya dengan keluarga. Dan saya adalah yang terbaik dari kalian. Nah, saya adalah orang yang terbaik dari kalian. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, menurut sahabat Anas bin Malik, menurut Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang 10 tahun menemani serta melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menggunakan tangan, walaupun itu diperbolehkan sebagai sebuah hukuman, tapi Nabi sendiri tidak melakukannya. Nah, Nabi tidak pernah mengatakan, "Kenapa tidak kamu lakukan untuk yang saya tidak lakukan?" Nabi tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu lakukan itu untuk sesuatu yang saya lakukan?" Itu persaksian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, selama 10 tahun menemani melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah membuat orang yang ada di sekitarnya merasa. Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa terlihat dari wajahnya memerah. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita dilarang untuk memukul secara kasar. Nah, dikit-dikit main pukul, jangankan memukul, mengancam untuk memukul saja sudah tidak boleh main ancam. Nah, kalaupun istri melakukan kesalahan, anak juga melakukan kesalahan, ya tugas kita sebagai kepala keluarga untuk membina, untuk meluruskan, untuk membimbing, bukan malah dipukul dengan kasar. Nah, kita yang bertugas untuk membimbing, kita bertugas untuk mengarahkan. Anda wahai istri, Anda sebagai anak, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hati sang kepala keluarga dalam pertanyaan ini dilembutkan oleh Allah azza wa jalla. Karena hati kita ada di antara dua jemari Allah azza wa jalla, yuqallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Tidak ada yang tidak mungkin. Si A kasar, enggak mungkin deh orang itu lembut, bisa saja dia lembut. Si A lembutlah, enggak mungkin kasar, bisa dia kasar. Karena hati mudah sekali berbolak-baliknya. Maka berdoalah kepada Zat yang membolak-balikkan hati. Muqallibul qulub, Allahu azza wa jalla adalah muqallibul qulub, Zat yang membolak-balikkan hati. Minta kepada Allah agar hati sang suami dilembutkan, agar hati sang ayah dilembutkan. Nah, kemudian Anda sendiri ya, tentunya banyak-banyak beristighfar, nah, introspeksi diri. Nah, bisa saja perlakuan kasar dari suami disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh istri ataupun anak. Semua masing-masing introspeksi. Nah, itu adalah jalan yang terbaik dan paling adil, insyaallah ta'ala. Wallahu alam bisawab. Barangkali itu saja, Pak Jun. Yang satu, insyaallah. Oke, okay. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.